السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab atau muqaddimah bab fadlu zuhdi, bab keutamaan pola hidup zuhud di dunia ini, dan anjuran untuk tidak memperkaya diri yakni sampai berlebihan tentang dunia ini atau dari dunia ini. Dan insyaallah ta'ala hadis yang akan kita baca pada kesempatan yang baik ini, yang pertama adalah hadis Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. An Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بعث أبا أبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي أبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حديث متفق عليه، dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abdul Rahman bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Amr ibn Auf, an Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi hadis tadi dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu ila Al-Bahrain, menuju ke kerajaan Bahrain, ya'ti bijizyatiha, untuk memungut jizyah. Karena ketika itu kerajaan Bahrain belum takluk kepada Rasulullah SAW atau kaum mukminin, tetapi dia memberikan, rajanya memberikan jizyah dengan jaminan agar mereka tidak diperangi. Dan itulah aturan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengutus Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an menuju ke Bahrain untuk memungut jizyah. Faqadima bimalin minal Bahraini, maka tibalah atau datanglah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu dari Bahrain. Fasami'atil Ansar, maka orang-orang Ansar ketika itu mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Fasami'atil Ansar biqudumi Abi Ubaidah, mereka pun mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Fawafu salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berdatanganlah mereka untuk salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdatanganlah mereka menghadiri salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, insarafa, beliau kemudian berbalik, yakni membalikan badannya sebagaimana kebiasaan beliau melihat para jamaah. Fata'arradu lahu, maka mereka pun yakni orang-orang Ansar itu datang mendekati beliau, menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka seakan-akan menunjukkan tentang kebutuhan mereka. Mereka butuh harta. Ya, mereka butuh harta. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat mereka yang datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan atau seakan-akan menunjukkan hajat mereka kepada harta. Thumma qala, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain. Saya mengira atau saya menduga bahwa kalian telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah telah datang dan membawa sesuatu dari negeri Bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah, maka mereka menjawab, benar ya Rasulullah, yani kami telah mendengar berita itu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, abshiru wa ammilu ma yasurukum. Yani abshiru, berita gembira bagi kalian, ya, berita gembira bagi kalian bahwa apa yang kalian inginkan insyaallah terjadi. Berita gembira bagi kalian, ya, beliau menyampaikan bahwa apa yang mereka inginkan akan diberikan kepada mereka. Fa wallahi, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, mal faqru ahsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatir menimpa kalian, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum, tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takuti seandainya dunia ini dipaparkan kepada kalian, diberikan dunia ini kepada kalian, dihamparkan untuk kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dihamparkan, diberikan untuk kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, maka mereka, orang-orang yang pernah mendapatkan dunia itu, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Kama tanafasuha, fatanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Fatuhlikahum, fatuhlikakum, maka yang dikhawatirkan dunia ini akan membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana dunia ini pernah membinasakan mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu hal yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah dari Amr, ya, bin Auf Al-Ansari. Ya, Amr bin Auf Al-Ansari, bukan Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin. Dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pernah suatu ketika Rasul alaihi salatu wassalam mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke negeri Bahrain untuk memungut jizyah. Karena ketika itu penguasa yang ada di kerajaan Bahrain tidak mau memeluk Islam, sehingga kemudian Nabi SAW memberikan tawaran yaitu jizyah. Karena memang tahap dalam dakwah yang dijalankan oleh Nabi SAW setelah beliau berada di kota Madinah, yang pertama beliau mengutus para yakni pasukannya yakni untuk menyebarkan Islam ya, atau menawarkan Islam kepada suatu tempat yang dituju. Di sana ada tiga pilihan. Pilihan pertama yang ditawarkan kepada orang-orang yang didatangi yaitu Islam. Mereka mau memeluk Islam atau tidak? Kalau mereka mau memeluk Islam, alhamdulillah, selesai masalahnya. Tetapi kalau mereka tidak mau memeluk Islam, maka Rasulullah SAW memberikan tawaran yang kedua. Tentu melalui orang-orang yang diutusnya. Tawaran kedua adalah membayar jizyah. Membayar jizyah yaitu semacam upeti ya, untuk biaya memelihara keamanan mereka. Mereka diberikan jaminan oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin bahwa mereka akan aman, mereka tidak akan diperangi, harta mereka dilindungi, darah mereka dilindungi, kehormatan mereka dilindungi. Dengan membayar jizyah tersebut. Kemudian pilihan ketiga, kalau dua tawaran ini tidak diterima, baru kemudian diperangi. Peperangan pun sebatasnya. Apabila mereka telah takluk, maka tidak boleh dilanjutkan peperangan itu. Kalau mereka takluk, ingin memeluk Islam, maka kemudian mereka tidak dilanjutkan memerangi mereka. Nah, kerajaan Bahrain ini memilih yang kedua. Mereka tidak memeluk Islam, tetapi mereka membayar jizyah. Ya, rajanya memilih yang kedua, yaitu membayar jizyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah saatnya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah radhiyallahu anhu untuk mengambil atau memungut jizyah tersebut. Kemudian datanglah Abu Ubaidah dari negeri Bahrain dan membawa jizyah yang telah diambil atau yang diambil dari penguasa Bahrain. Mendengar berita ini atau berita tersebut tersebar di kalangan kaum Ansar, maka mereka datang di pagi hari sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam jumlah yang banyak. Ya, mungkin dari yang jauh pun datang, ya, sehingga jumlah mereka banyak. Setelah sholat subuh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghadap kepada kaum Ansar. Beliau menghadap kepada kaum Ansar. Kemudian beliau mengatakan pada mereka, ya, bahwa kelihatannya kalian telah mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah dan membawa yakni harta atau membawa sesuatu dari Bahrain. Dan mereka menampakkan ya, bahwa mereka memang membutuhkan, apalagi zaman dahulu hidup tidak semudah zaman kita ini. Ya, banyak hal-hal yang diperlukan, kebutuhan-kebutuhan banyak. Ya, bahkan makanan-makanan pokok pun tidak mudah di zaman tersebut. Sehingga beralasanlah bagi kaum Ansar untuk menyampaikan kebutuhan mereka kepada penguasa mereka, Rasul atau Nabi mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Sallam mengatakan pada mereka, dan ini adalah satu sikap akhlak Nabi Alaihissalam. Beliau selalu memberikan berita gembira. Ya, kata beliau, "Abshiru, berita gembira untuk kalian. Apa yang kalian inginkan? Insyaallah kalian akan mendapatinya." Lalu kemudian beliau ingatkan mereka, ya, ini salah satu keutamaan dan salah satu contoh seorang pemimpin yang menghendaki kebaikan bagi umatnya, bagi rakyatnya. Beliau mengingatkan pada mereka. Kata beliau, "Fawallahi, demi Allah, aku tidak khawatir kalau kalian tuh fakir. Kalau kalian ditimpa oleh kefakiran, tidak mengkhawatirkan aku. Tapi yang justru mengkhawatirkan aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah memberikan kepada kalian dunia ini, dalam arti kekayaan, harta, harta benda yang banyak dibukakan oleh Allah untuk kalian, itu yang aku khawatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau khawatir? Karena kalian akan berlomba-lomba terhadap dunia ini. Kalian akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia tersebut. Ya. Maka kalian dikhawatirkan akan binasa. Sebagaimana hal ini telah terjadi zaman dahulu. Ketika Allah membukakan dunia bagi umat-umat terdahulu. Mereka berlomba-lomba di dalam mengejar dunia itu. Maka dunia itu pun membinasakan mereka. Dari bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, kepada kita semuanya. Ya, karena memang terkadang seorang dalam mengejar dunia dia tidak mengetahui dan tidak mengenal halal dan haram. Tidak mengenal hak dan batil. Karena apa? Karena dunia. Sehingga dia membinasakan dirinya. Karena dunia. Menjual akidah, menjual agama. Demi dunia. Demi kedudukan. Demi duit. Demi kehormatan. Agar dihormati, dihargai, disanjung. Diberikan bintang jasa. Ya. Menjual akidah karena agama. Karena dunia. Menjual akidah karena dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahannya bukan masalah kefakiran yang aku khawatir. Karena tidak sedikit orang yang mampu bertahan di atas akidahnya. Di atas agamanya. Ketika dia dicoba oleh Allah Azza wa Jalla dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kefakiran. Dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan. Tetapi tatkala seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan dunia, maka tidak sedikit yang berguguran. Ya, karena dunia menjadi korban bagi kesenangan-kesenangan dunia ini. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diambil dari hadis ini bahwa kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini apabila Allah membukakan bagi mereka pintu-pintu dunia ini berupa harta, kekuasaan dan yang lainnya. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ingatkan mereka. Karena dampak dan akibat dari hal tersebut, akibat dan dampaknya adalah jelek. Waliyadzu billah. Ya. Akibatnya adalah jelek. Fitnah dunia ini dapat mencelakakan seorang. Membinasakan seseorang. Ya. Oleh karena itu, seorang di dunia ini seperlunya, secukupnya, jangan berlebihan. Ya. Karena dunia yang dibukakan kepada manusia akan melalaikan mereka dari mengingat Allah. Bahkan cenderung berbuat kezaliman terhadap yang lainnya. Karena dia merasa memiliki kekayaan atau yang lainnya. Dari hal-hal berupa dunia yang diberikan Allah kepada seorang. Oleh karena itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya bahwa tanafus, perlombaan yang dilakukan oleh seorang, perlombaan dalam mengejar dunia ini akan berdampak merusak agama dan dunia orang itu. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perlombaan terhadap dunia untuk mendapatkan dunia dapat merusak agama seseorang sekaligus merusak dunianya. Sekaligus merusak dunianya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan jiwa, kecenderungan diri kepada harta itu sesuatu yang ada pada manusia. Maka di sini perlu pengendalian. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita tentang halal dan haram. Ya, dalam rangka pengendalian harta tadi itu. Pengendalian diri dalam memiliki harta. Sehingga Allah menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram. Dari harta-harta tersebut. Agar seorang ketika dia mengambil harta, mencari harta dengan jalan yang halal. Ya, jalan yang halal. Jadi, akibat dari perlombaan di dunia, ya ini berdampak pada merusak agama seorang, bahkan merusak dunia seseorang. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengendalikan diri. Saya sering membawa atau memberikan penjelasan tentang Islam tidak melarang seseorang mempunyai harta yang banyak. Ya, tetapi ada tiga hal yang harus diperhatikan. Bagi orang yang mempunyai harta yang banyak atau ingin mendapatkan harta dengan usaha dan yang lain sebagainya. Ya. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Jadi harta tidak boleh melalaikan seorang dari mengingat Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang ingin mempunyai harta yang banyak atau dia mempunyai harta yang banyak, yang kedua adalah harta itu didapat, diperoleh dengan cara dan dengan jalan yang halal, bukan dengan cara yang haram. Ya. Seorang yang mendapatkan harta dengan jalan yang halal, itu adalah haknya. Ya. Itu dibolehkan dalam agama. Ya. Kita melihat para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, dan yang lainnya, Abdurrahman bin Auf. Mereka ada orang-orang yang punya harta. Mereka ada orang-orang yang mempunyai harta, tetapi dari jalan yang halal. Dan harta itu tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaklah seorang yang mempunyai harta, dia memberikan hak Allah, yaitu dengan mengeluarkan zakat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bolehnya penguasa kaum muslimin membuat perjanjian dengan ahlul kitab. Ya, membuat perjanjian dengan ahlul kitab dalam hal perjanjian perdamaian. Salah satunya adalah dengan membayar jizyah, ya. Demikian pula orang-orang Majus. Orang-orang Majus kalau ada, mereka pun diperlakukan sebagaimana ahlu al-kitab. Sebagaimana ahlu al-kitab, mereka pun dimintai untuk membayar jizyah. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang dalam kondisi kekuasaan di tangan seorang muslim yang menjalankan hukum Allah dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka harta zakat diberikan kepada mereka penguasa untuk menyalurkan kepada yang berhak. Menyalurkan harta zakat kepada yang berhak. Dan penguasa muslim juga mempunyai kewajiban mengutus para amil, ya, amil zakat untuk memungut zakat dari, yakni dari yang wajib membayar zakat. Demikian pula jizyah. Jadi ada amilnya yang mengambil jizyah itu. Kemudian diberikan kepada penguasa kaum muslimin yang nantinya akan membagi-bagikan kepada yang berhak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap Rasulullah sallam, ya, dan beliau adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah azza wajalla. Beliau adalah seorang dokter yang berupaya untuk menyembuhkan penyakit jiwa, penyakit diri, ya, salah satunya adalah cinta kepada harta, cinta kepada dunia. Ini ada, adalah hal-hal yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al mal. Sungguhnya setiap umat mempunyai ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta. Maka kita melihat dalam pengarahan Nabi alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau memberikan pada mereka jawaban yang menggembirakan. Beliau tidak mengecewakan mereka, ya. Makanya pada kalimat yang pertama beliau mengatakan absyiru wa amilu, ya. Silakan bergembiralah. Kalian tidak usah khawatir. Aku akan memberikan apa yang kalian inginkan, ya. Sehingga membuat mereka tenang. Tapi kemudian beliau ingatkan mereka, tapi jangan sampai, ya, hati-hati, karena kondisi fakir itu tidak mengkhawatirkan aku, kata beliau. Tapi aku khawatirkan ketika kalian dibukakan oleh Allah, dihamparkan dunia ini oleh Allah untuk kamu sekalian, ya, sehingga akhirnya kalian nanti berlomba-lomba dalam mengejar dunia, ya. Sebagaimana dulu Allah telah memberikan pada orang-orang terdahulu, Allah membukakan bagi mereka, menghamparkan dunia ini untuk mereka. Mereka berlomba-lomba dalam mencari dunia, sampai dunia itu membinasakan mereka. Aku khawatirkan kalian pun demikian. Kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia, yang mana pada akhirnya dunia akan menghancurkan kalian, akan membinasakan kalian. Ya. Ini yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita tentang keutamaan hidup zuhud. Sebagaimana dalam bab ini, dan seorang yang diberikan dunia oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah tidak sampai menjadikan dia lupa dan lalai. Demikian pula harta yang dimilikinya, hendaklah dari harta yang halal. Jangan sampai harta itu menjadikan dia, ya, menjual agamanya, menjual akidahnya karena harta dan karena dunia. Waliyadu billah. Oleh itu hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Demikian pula hadis ini menggambarkan kepada kita keadaan kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Keadaan yang memang memprihatinkan. Mereka hidup sederhana, ya, sebagaimana dalam kisah-kisah para sahabat. Ya, oleh karena itu, mereka adalah contoh teladan di dalam sejarah umat manusia, karena mereka adalah umat terbaik, yang generasi yang terbaik, ya, yang Allah tampakkan di muka bumi ini kepada seluruh manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Yang pertama kali mendapatkan gelar ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, ini umat yang terbaik. Mereka memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dan mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه beliau berkata جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. Pernah suatu ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم duduk, ya, di atas mimbar, kemudian kami pun duduk di sekeliling beliau. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekeliling beliau. Faqal, maka beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di, sesungguhnya sesuatu di antara hal-hal yang aku khawatirkan, yang aku takuti setelah aku meninggal, yang aku khawatir terhadap kalian, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, yaitu apa yang akan dibukakan oleh Allah kepada untuk kamu sekalian dari zahratul dunia, dari keindahan-keindahan dunia ini, ya, dari harta dunia ini, Ini yang aku khawatirkan. Apabila aku meninggal, ya Allah bukakan bagi kalian zahratu dunia. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini, ya, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang bahaya dunia ini dan bahwasanya at-ta'alluq bid dunya, kebergantungan seseorang kepada dunia ini akan yufsiduddin, akan merusak agama seseorang. Karena ketergantungan kepada dunia, kebergantungan kepada dunia, dan akan menjadikan orang itu lalai dari akhirat. Otomatis orang yang cinta dunia, dia akan lupakan akhiratnya. Orang yang sibuk dengan akhiratnya, dia akan sisihkan dunianya, kecuali seperlunya. Ya. Nah, ini hal yang banyak terjadi pada manusia. Maka al-insyighal wa ta'alluq bid-dunya, ya, pola hidup sibuk dengan dunia, ya, kebergantungan kepada dunia, ini akan merusak agama seorang, merusak akidahnya, ya, merusak ibadahnya, merusak akhlaknya, moralnya. Karena apa? Ketergantungan atau kebergantungan pada dunia dan keinginan yang besar untuk mendapatkan dunia itu. Waliyadzubillah. Buktinya banyak. Sejarah telah mengatakan demikian dan membuktikan hal tersebut. Ya, karena dunia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau. Beliau alaihi salatu wassalam, ya, selalu memberikan wasiat, memberikan nasihat, memberikan pengarahan kepada umat beliau. Sampai-sampai dalam hadis ini apa yang diberitahukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau duduk di mimbar, dikelilingi oleh para sahabat, dan beliau ingatkan masalah dunia ini. Ya. Beliau ingatkan tentang dunia ini. Apalagi setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat, setelah wahyu terputus, khawatirkan akan terjadi perlombaan terhadap dunia dan Allah bukakan dunia ini. Ini menunjukkan juga berita dari Rasulullah SAW bahwa akan terjadi hal itu pada umatnya, ya, atau sebagian dari umatnya, cinta kepada dunia, ya, saling murka, bahkan mungkin saling bunuh membunuh karena dunia, saling hasad dengki, yang semua itu merusak agama seseorang karena dunia. Waliyadzubillah. Dan hadis ini sekaligus beliau seakan-akan memberitahukan bahwa setelah beliau wafat, kemenangan akan Allah berikan kepada mereka. Ya, kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Mereka akan menaklukkan negeri-negeri orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Dan itu terjadi apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini satu hal dari apa yang Allah beritahukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya fitnah dunia, bahayanya fitnah dunia ini. Ujian, cobaan, dalam arti berupa hal-hal yang menyenangkan, yang menggiurkan, yang melalaikan manusia dari perkara-perkara dunia. Ini semua merupakan fitnah, ujian yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu, juga dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini ibarat sebuah buah yang lezat, yang manis, yang warnanya menarik. Orang tertarik dengan warna buah tersebut. Jadi dunia ini, ya, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini sesuatu yang lezat, ibarat satu buah yang menarik. Orang yang melihatnya memukau atau terpukau dengan buah tersebut. Ya, itulah dunia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha." Dan sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kalian silih berganti. Mustakhlifukum. Karena memang hidup di dunia bergantian. Lahir, besar, menjadi tua, mati. Ada lagi yang dibawa yang melanjutkannya. Dan Allah menjadikan kalian silih berganti. Yang sudah saatnya dia lahir-lahir, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi tua dan mati. Tapi kemudian sebelum dia mati, ada lagi generasi berikutnya juga akan mengalami dan akan menjalani seperti apa yang terjadi pada yang sebelumnya. Jadi Allah menjadikan kita bergantian. Jadi satu generasi-generasi yang berikutnya di dunia ini. Untuk apakah itu? Kata Nabi alaihissalam, fayanduru kaifa ta'malun. Allah pun akan melihat bagaimana kalian berbuat di dunia ini. Bagaimana kalian beramal di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Lalu kata Nabi SAW, maka takutlah kalian terhadap dunia ini, yakni fitnahnya, godaannya, cobaannya, wattaqun nisa, dan takutlah kalian dari fitnah wanita. Takutlah kalian dari fitnah wanita. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya. Nah, hadis ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Bahwa dunia sesuatu yang memukau manusia atau orang yang melihatnya. Jadi dengan melihatnya kita terpukau. Kalau dimakan lezat rasanya. Maka sedikit orang yang selamat dari dunia ini. Kalau dia terbawa, terpukau oleh dunia ini. Kemudian kata Nabi alaihissalam, bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya untuk melihat amal perbuatan mereka. Silih berganti. Satu generasi-generasi berikutnya. Ya. Untuk Allah melihat, Allah menguji. Ya. Kaifa ta'malun? Bagaimana kalian beramal? Kaifa di sini pertanyaan tentang kaifiyah. Ya. Bukan fayandur madza ta'mal. Jadi tidak sekedar melihat apa yang kalian kerjakan. Tetapi bagaimana kalian kerjakan? Bagaimana kalian berbuat? Bagaimana kalian beramal? Di sini pentingnya mengetahui kaifiyah. Kaifiyah. Kaifiyah dalam kehidupan kita ini, dalam beramal. Kaifiyah dalam mencari dunia. Mencari harta. Mencari nafkah. Allah melihat kaifiyahnya bagaimana. Dengan jalan yang halal atau jalan yang haram. Ya. Allah melihat pula kaifiyah dalam beramal, beribadah pada Allah Ta'ala. Apa cara ini ada dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Jadi kata kaif tidak sekedar Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Tapi bagaimana kalian mengerjakannya. Makanya di akhirat itu ditanya tentang, di antara yang ditanya di akhirat terhadap seorang hamba. Yang mana la tazulu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Dalam satu riwayat hatta yus'ala an khumsah. Ya, bahwa Allah atau seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat berdirinya di hari kiamat kelak. Sehingga dia ditanya empat perkara. Pertama masa mudanya. Ya, pertama tentang umurnya. Usianya yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan selama di dunia ini. Untuk apa dia menggunakannya? Karena kesempatan hidup di dunia ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Untuk apa digunakan kehidupannya di dunia ini? Yang kedua adalah tentang masa mudanya. Masa muda pertanyaannya tersendiri. Karena masa muda memiliki hal-hal yang tidak dimiliki di masa yang lainnya. Masa muda memiliki, seorang memiliki kekuatan. Kekuatan fisiknya, pikirannya, ya. Dan Berbagai nikmat Allah berikan pada seorang di masa mudanya. Apakah digunakan dengan sebaik-baiknya ataukah tidak? Allah berikan kekuatan padanya untuk maksiat atau untuk taat pada Allah. Makanya masa muda memiliki pertanyaan tersendiri. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah tentang ilmu. Ilmu yang dia disampaikan, tersampaikan padanya. Apa yang dilakukan dengan ilmunya? Ya. Kemudian yang keempat adalah tentang harta, yang mana pertanyaannya dua, dari mana harta itu didapati, dan untuk apa harta itu diinfakkan. Ini semua pertanyaan yang akan ditanya kepada seorang hamba di hari kiamat kelak. Maka Allah melihat manusia atau hamba-hambanya berbuat, fayanzuru kaifa ta'malun. Maka disinilah perintah untuk apa kita benar-benar mengikuti syariat Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tata cara beliau, kaifiyah yang beliau ajarkan pada kita. Baik dalam bermuamalah, baik dalam beribadah, dalam perjalanan menuju Allah, telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, itu pun akan dilihat oleh Allah, akan dinilai oleh Allah, sesuai atau tidak. Makanya Rasul AS bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuraddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Walaupun orang yang melakukannya menganggap diterima, atau yakin bahwa amalnya diterima. Karena sudah ada ukurannya. Ada standarnya. Ya, ada standarnya. Yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Standar itu bukan kita yang buat. Ya. Bukan kita yang buat, tapi telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat diterimanya amal ibadah seorang, ya, ada tiga hal penting. Yang pertama iman kepada Allah Azza Wajalla. Pertama adalah iman. Yang kedua ikhlas dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal, karena Allah. Yang ketiga sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang mengerjakan demikian insyaallah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat kaifa ta'malun. Bukan sekadar Allah melihat madza ta'malun, tapi kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Maka kaif ini sangat penting. Ya. Ini yang kita dakwai umat, agar dalam beramal, dalam berbuat, ayo kita ikuti kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau yang diberikan mandat oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mandat itu Allah berikan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Bagaimana beliau beribadah kepada Allah, agar beliau ajarkan kepada umat manusia. Ya. Maka jangan gampangkan masalah kaif. Oleh karena itu seorang ketika dia beramal sesuatu amal yang dianggapnya ibadah atau dalam muamalah, hendaklah dia bertanya, kaifiyah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Ada dasarnya atau tidak? Ada contohnya atau tidak? Ini penting. Ya. Agar amal kita tidak sia-sia. Agar amal kita tidak sia-sia. Jadi Allah akan melihat kaifata ta'malun. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita dua perkara. Satu umum, yang satu khusus. Ya. Ini dalam ilmu balaghah disebut dengan zikrul khos ba'dal am. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Artinya takutlah kalian kepada fitnah dunia dan takutlah kalian kepada fitnah wanita. Ujian. Nah Allah menyebutkan wanita. Wanita bagian dari dunia. Namanya zikrul khas ba'dal am. Allah Nabi SAW menyebutkan yang khusus, setelah menyebutkan yang secara umum. Fattaqud dunya. Dunia itu macam-macam. Orang bisa tergoda dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan. Ya. Nah di antara ini semua, antara dunia, salah satunya wanita. Disebutkan secara khusus. Karena bahayanya fitnah wanita ini. Dan tidak sedikit orang tergoda dengan wanita. Hancur agamanya, akidahnya karena perempuan. Karena wanita. Maka disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka disini memberikan pelajaran kepada kita tentang dunia itu sesuatu yang tampaknya indah dan menarik, rasanya lezat. Nah, orang yang lemah imannya, orang yang lemah agamanya akan mudah tertipu oleh indahnya dunia. Kemudian kedua, bahwa dunia ini adalah darul ibtila. Memang kita diuji di dunia ini. Kita diuji di dunia ini. Ya. Allah menguji hamba-hambanya. Ketika Allah menempatkan hamba-hambanya di dunia ini untuk menguji mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk Dia menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya. Maka dunia adalah dar ibtila, dar taklif. Tempat Allah bebani manusia dan syariatnya dan agamanya untuk mereka taati. Dan Allah akan menghisab di hari kiamat kelak. Hisabnya di hari kiamat. Fattakud dunia, wattakud nisa, dan takutlah kepada nisa. Kemudian di antara fitnah-fitnah dunia, selain harta, ya selain jabatan, kedudukan, dan yang lainnya, adalah fitnah wanita. Adalah fitnah wanita. Banyak orang berakal, hilang akalnya karena wanita. Banyak orang dewasa, hilang kedewasaannya karena wanita. Dan seterusnya. Ya. Ini fitnah wanita. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Kemudian yang berikut yang diambil dari hadis ini, pentingnya atau kewajiban seorang untuk dia mempelajari apa yang akan diamalkan agar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, baik dalam muamalah ataupun dalam ibadah, dalam berakhlak, dalam suluk, dalam menjalani kehidupan ini, hendaklah dia benar-benar di atas ilmu, karena ini pun akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Hadis ini muttafaqun alaih. Apabila seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan hadis ini dalam ingatannya, dalam benaknya, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka tentu perhatiannya akan tersurahkan kepada akhirat. Karena memang benar kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang sementara. Ya. Kehidupan yang sementara. Kita sudah buktikan, kita sudah melihat dengan mata kepala kita. Ya. Kita melihat, bahkan kita merasakan dalam diri kita. Bagaimana seorang bayi lahir dari perut ibunya. Kemudian dia menjadi besar. Menjadi seorang anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua, kemudian mati. Ya. Kita melihat perubahan-perubahan itu. Perubahan ini menunjukkan ketidakkekalan. Tumbuh-tumbuhan pun begitu. Kita melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan itu dari sesuatu yang kecil, benih, tumbuh, kemudian besar, berbuah, kemudian suatu saat mati, ya, pohon itu. Ya. Maka tagayurat, perubahan-perubahan yang ada di dunia ini sebagai bukti bahwa dunia ini menuju kepada zawal, kepada kebinasaannya, kepada kehancurannya. Ya. Dan ini telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Setiap orang beriman akan yakin dan betul-betul yakin bahwa hari kiamat akan datang, dunia akan punah. Ya. Dunia akan hancur. Ini keimanan kita. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Seorang yang hidup di dunia tidak selamanya dia merasakan kenikmatan. Apalagi seorang selanjut usianya, berbagai macam larangan, pantangan, termaktub, dibikin list oleh dokter. Bapak karena terkena sakit ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan ini, harus olahraga sekian, harus ini, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan kehidupan di dunia ini. Lain dengan akhirat. Tidak ada pantangan, tidak ada larangan di akhirat itu. Di surga itu orang-orang mukminin akan menikmati akhirat. Ja'alan Allah minhum. Allah menjadikan kita di antara mereka. Yang dianugerahkan surga Allah dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan pada ahli surga. Makanya orang mukmin ya harus meyakini, harus selalu ingat bahwa Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka kita pun tidak perlu terlalu khawatir, sedih ketika melihat kemungkaran-kemungkaran, ketika melihat orang yang memperolok-olok agama Allah, yang melecehkan agama Allah, yang menghina agama Allah, dan seterusnya. Janganlah terlalu bersedih. Semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Dan semua akan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Ya. Sudah ada yang ngatur. Itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting adalah bagaimana kita berbuat. Perbuatan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Perbuatan yang akan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi umat kita, bagi masyarakat kita, ya, yang terbaik bagi mereka, ya, sehingga kita, yakni lahir dalam keadaan baik, insya Allah mati pun dalam keadaan baik. Ya. Kita melihat tantangan umat di zaman kita ini, pelecehan pada agama luar biasa, na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik yang kita dengar, yang kita lihat. Omongan-omongan sebagian orang yang tidak pantas diucapkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Allah, kepada Islam. Ya. Tuduhan-tuduhan batil yang dituduhkan pada Islam. Ya. Ini kita dengar di zaman kita ini. Tapi tidak boleh semuanya itu menjadikan kita sedih secara berlebihan. Wajar seorang itu cemburu pada agamanya, itu orang mukmin namanya. Tetapi serahkanlah pada Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur semuanya. Dan setiap orang akan dia pertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat, melainkan ada raqib dan atid. Dicatat sisi Allah SWT akan dipertanggungjawabkan dia. Maka janganlah seorang terlalu bersedih hati melihat fenomena-fenomena atau realita tentang pelecehan pada agama Allah, pada agama Rasulnya SAW. Ya, biarkan. Kita tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas menasihati umat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada mereka. Memberikan taufik pada mereka. Untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Hidup ini akan berakhir. Mau atau tidak. Yakin atau tidak. Rela atau tidak. Hidup ini akan berakhir. Hidup kita akan berakhir. Silakan apa yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan suatu amal kebaikan walaupun hanya satu titik debu, dia akan melihat balasannya di sisi Allah. Dan barang siapa melakukan suatu amal keburukan walaupun satu titik debu, dia pun akan melihat akibatnya. Maka dari itu, tidak usah terlalu bersedih. Jalankan apa yang benar, perintah Allah dan Rasulnya, dakwah umat pada kebaikan. Jaga diri kita, keluarga kita dari azab api neraka. Itulah kewajiban kita. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas kajian ilmiah yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, di kesempatan pertama melalui layanan telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita coba sapa dan angkat. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Saya Umu Abdurrahman dari Tangerang Ustaz. Silakan, pertanyaannya. Ini Ustaz, ini melalui zikir setelah salat fardu Ustaz. Ya, zikir. Oh, sebelum membaca itu ayat kursi kita pakai tahu dulu apa Ustaz? Baik. Makasih Ustaz. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan dari Ummu Abdurrahman di Tangerang. Beliau bertanya tentang karena salah satu zikir setelah sholat adalah itu membaca ayat kursi. Apakah kita perlu ta'awud atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, jadi tidak perlu ta'awud. Karena memang tidak ada keterangannya tentang ta'awud itu. Ya. Jadi ya bagian dari zikir ya, kepada Allah atau bagian dari zikir sesudah sholat. Nah, kalau tidak ada contohnya membaca ta'awud, maka tidak usah tahu ta'awud. Dan itulah yang ada keterangannya, yaitu tidak membaca ta'awud ketika membaca ayat kursi sesudah atau pada saat zikir, zikir setelah sholat ataupun zikir pagi dan petang. Karena baca ayat kursi salah satu dan zikir pagi petang ya, dan kita tidak membaca ta'awud sebelum baca ayat kursi tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan-layanan telepon kami, untuk Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Baik, berikutnya kita sapa kembali. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Ibu Wahyu. Silakan Ibu Wahyu. Iya, ini Ustaz saya mau tanya. Saya punya suami ini susah sekali kalau diajak sholat. Tiap kali sholat lah pasti bertengkar, terus merembet ke anak. Anak jadinya juga malas untuk sholat. Terus kalau mau sholat tuh akhirnya anak tanpa wudu, yang penting kelihatan basah sholat begitu. Nah, itu nah bagaimana ya solusinya biar bisa kasih masukan ke suami. Soalnya kita juga istri kan nggak bisa maksa suami. Nah, baik, ditunggu nasihat dan juga jawaban dari Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu Wahyu. Beliau bertanya tentang suami yang tidak sholat dan cenderung kalau diingatkan mesti bertengkar. Yang pertama, kami ingatkan kepada ya setiap orang yang tidak mengerjakan sholat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat ini sesuatu yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena sholat amal ibadah pertama yang akan diterima, yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang hamba. Dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tentang mendapat suami yang tidak sholat, ya ini sebetulnya musibah. Ya. Musibah ini lebih besar daripada musibah kematian. Seorang istri mendapat suami tidak sholat. Kata musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ibu yang bertanya ini masih mempunyai kesempatan untuk berupaya, berdoa, atau berdakwah. Ya, dan cara yang terbaik dengan lemah lembut, ya, dengan mengingatkan tentang akhirat, atau mungkin ada hal yang menimpa berupa cobaan, diingatkan dengan cara yang baik. Karena memang tidak bisa digambarkan dua orang yang tinggal satu rumah, dalam sebuah rumah tangga, yang satu ingin menjadi baik dan beribadah pada Allah, yang satunya tidak. Ini dua manusia yang tidak cocok tinggal satu tempat. Sebetulnya begitu. Tapi Allah mentakdirkan sesuatu yang Allah takdirkan, insya Allah di balik itu ada hikmahnya. Maka saya nasihati kepada ibu, terus menasihati suami ibu dengan cara apapun yang terbaik. Kemudian kepada anak pun demikian, ibu adakan pendekatan. Apalagi ibu sebagai seorang ibu, insya Allah didengar oleh sang anak. Ya, bahkan boleh ibu mengatakan pada anaknya, jangan ikut ayahmu kalau memang ayah tidak sholat, karena sholat adalah pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Dan nasihat-nasihat yang lainnya mungkin ibu lebih tahu bagaimana masuk dalam menasihati suami. Kalau pada akhirnya memang suami tidak mau sholat, maka tidak ada gunanya hidup bersama, bahkan akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak sedikit ulama yang membolehkan seorang istri meminta diceraikan oleh suaminya karena faktor tidak mengerjakan sholat lima waktu. Itu haknya. Ya. Kalau saja masalah duniawi, seorang suami tidak memberi nafkah, tidak memberi makan, tidak memberi minum, memberi kecukupan kepada istri, itu istri berhak meminta diceraikan oleh suaminya karena tidak mampu memberi nafkah. Apalagi masalah akhirat. Masalah yang akan berkelanjutan sampai di akhirat. Makan minum itu hanya sekedar. Ya. Kita makan sebagian jadi darah dan daging, sebagian jadi sampah. Itu pun seorang berhak menuntut. Istri berhak menuntut suaminya ya, untuk memberi nafkah. Kalau tidak, minta diceraikan. Dalam masalah dunia, duniawi. Nah bagaimana dengan masalah akhirat? Masalah sholat. Salah ibadah. Ya. Maka dari itu banyak, bahkan sebagian besar ulama membolehkan seorang istri meminta diceraikan oleh suami yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat lima waktu ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, semoga ibu yang bertanya diberi kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga suami yang diberikan hidayah, taufiq oleh Allah Azza wa Jalla, agar mau sadar dan menyadari kehidupan ini, bahwa yang dibawa adalah amal perbuatan, amal ibadah, bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi yang dibawa adalah amal kita, iman kita, itu yang kita bawa ke akhirat. Ya, di saat kita sendirian, tidak ada teman dalam lubang lahat, di liang lahat, ya, tidak ada yang lainnya kecuali kita sendiri dan amal ibadah perbuatan kita. Maka semoga Allah memberikan taufik hidayah pada suami beliau untuk sholat, untuk ibadah, dan ibu diberikan kesabaran ya dalam menasihati anak dan suami, dan semoga Allah berikan jalan keluar terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kita akan balik untuk membacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Di antaranya, Ustaz ingin bertanya, bagaimana jika orang yang zuhud terhadap dunia itu menjadi malas untuk bekerja, atau bahkan jika disuruh bekerja oleh atasan saat tiba waktu azan untuk sholat, dia lebih mementingkan untuk sholat. Hal ini bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Tentu maksud zuhud yang kita jelaskan bukan zuhud yang berdampak pada kemalasan. Itu bukan zuhud namanya. Orang yang mengatakan atau mengartikan zuhud sampai, atau memahami zuhud sampai membuat dia malas, ya bukan zuhud namanya. Justru zuhud ini adalah melakukan amalan yang bermanfaat baginya di akhirat kelak. Maka tidak ada orang zuhud yang malas. Ya, oleh karena itu harus diluruskan pemahaman ini. Jangan salah paham dalam masalah ini. Justru pola hidup zuhud seorang di dunia ini, yaitu adalah akan menimbulkan semangat dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih mementingkan yakni akhirat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Ini zuhud. Kemudian ketika seorang bekerja, sebagaimana ditanyakan, kalau disuruh sholat dia malah, kalau dalam kerjaannya dia itu justru masih ada tugas, tapi dia pergi sholat. Sebetulnya dalam peraturan pemerintah di negeri kita ini, dalam sebuah perusahaan, ya, tidak boleh perusahaan melarang orang yang bekerja untuk melakukan amal ibadahnya. Ya, undang-undangnya sudah ada. Ya. Maka di saat memang jam sholat, diberikan jam, waktu untuk sholat. Kalaupun mungkin perlu bergantian, ya bergantian, karena pekerjaan macam-macam. Ada suatu pekerjaan tidak bisa tinggalkan. Maka ada sebagian yang sholat, sebagian bekerja. Kemudian bergantian. Itu hal yang memang dijamin oleh undang-undang dan peraturan di negeri kita. Ya. Maka kalau memang saat sholat, ya kita ada kesempatan atau memang kesempatan kita untuk mengerjakan sholat, sholatlah. Tapi kadang-kadang ada pekerjaan kita tidak bisa tinggalkan. Maka itu bergantian dengan yang lainnya. Ya. Seperti pegawai keamanan. Ya. Mereka sholat bergantian. Tidak bisa dua-duanya, misalnya ada dua satpam, keamanan di satu tempat, dua-duanya sholat. Karena ini akan juga mungkin berbahaya. Oleh karena itu yang satu sholat, yang satu jaga. Kemudian bergantian. Jadi harus kita luruskan pemahaman tentang zuhud. Zuhud itu justru memberikan semangat pada seorang untuk selalu beramal, meningkatkan amalnya yang merupakan amal-amal yang bermanfaat baginya di akhirat kelak. Sedangkan masalah bekerja dan masalah sholat, di saat kita memang waktu sholat, kita sholat. Tapi di saat kita waktu kerja, karena memang harus kerja, harus menempati tempat dan posisi tertentu, maka bergantian dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dari pesan singkat dan juga tentunya untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Di pesan singkat yang lainnya pula, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Sulawesi Barat bertanya, Ustaz ingin bertanya, apakah makan makanan favorit adalah sifat yang bukan zuhud? Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Tentang pertanyaan ini, ya, ada kaidah penting dalam Al-Qur'anul Karim. Kaidah tentang kesehatan, ya, yang apabila seorang melakukannya, insyaallah sehat wal afiat. Yaitu kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka dalam menikmati kehidupan dunia, artinya makan, minum yang sewajarnya. Ada makanan yang kita sukai, ada makanan yang kita tidak sukai. Kalau seorang makan makanan yang sukainya selama pada batasnya, ini hal-hal yang tidak diharamkan oleh agama. Jadi ini bukan berarti tidak zuhud orang itu. Ada bagian-bagian daging atau kambing yang disenangi oleh Nabi SAW. Contohnya lengannya. Beliau kalau makan lengan, yang ini lengan kambing, beliau senang. Di antara bagian-bagian badan, bagian-bagian dari daging kambing yang disenangi oleh Nabi SAW menjadi favoritnya adalah lengan kambing itu. Karena memang isinya enak, lunak, dan seterusnya. Maka makan makanan, memakan makanan yang favorit selama pada batasnya, ya, ini bukan berarti kemudian keluar dari kezuhud dan tidak. Seorang makan pun dia niat karena Allah untuk beribadah pada Allah, ini ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan berlebihan, itu saja. Intinya tidak berlebihan. Dan ini kaidah penting sudah diajarkan oleh Quran. Ya, maka apabila kaum muslimin mengamalkan kaidah ini insyaallah terhindar dari penyakit. Ya. Makan dan minum seperlunya, sebatasnya dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah tidak menyukai, ya, orang yang berlebihan. Dan dampak di segi fisik pun tidak baik. Ya. Sesuatu kalau diletakkan pada tempatnya, secukupnya, maka itu yang akan bermanfaat bagi seseorang. Ini nasihat kami tentang pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itulah beberapa pertanyaan di sesi tanya jawab pagi hari ini, Ustaz. Dan karena terbatas waktu, kita akan akhiri kajian kita. Mohon disampaikan sebagai istitam atau istifadah dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Tafadhal, Ustaz. Baik. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta istiqamah di atas jalan yang benar. Ya, bahwa saya hanya ingin mengulangi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita dengar tadi. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka beraktivitaslah di dunia ini, tapi jangan lupa agar semua aktivitas kita ini berdampak yang baik untuk di akhirat kelak dan menjadi bekal kita untuk di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza. Jazakumullah khairan. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.